نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan tafsir surah Al-Qalam dari tafsir Al-Quranil Azim karya daripada Al-Imam Al-Hafidh Al-Mufassir Al-Muhaddith Al-Faqih Al-Mu'arrikh Abil Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir Ad-Dimashqi Al-Shafi'i Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasi'ah. Kita masuk wa qawluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala wal qalami nun wal qalami wa ma yasturun. Adapun tafsir dari firman Allah ta'ala wal qalami al-zahiru annahu jinsul qalami alladhi yuktabu bihi. Zahir daripada ayat ini yang nampak dari makna ayat ini bahwasanya al-qalam pena adalah jenis daripada pena yang digunakan untuk menulis. Ya. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana Allah juga berfirman, Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Bacalah dan Rabbmu adalah yang maha mulia yang telah mengajarkan manusia dengan pena. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia apa-apa yang mereka belum ketahui. Fahuwa qasamun minhu ta'ala. Dan ayat ini, wal qalami, ini adalah sumpah dari Allah. Demi pena. Ya. Dan Allah bebas bersumpah dengan makhluknya. Adapun makhluknya, tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Rasulullah bersabda dalam riwayat Abu Dawud, man halafa bighairillahi faqad asyrak au faqad kafar. Barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan atau telah berbuat kekufuran. Ya. Adapun Allah, ya, fa'alu lima yurid, maha melakukan apapun yang Allah kehendaki. Allah bebas bersumpah dengan apapun. Ya, adapun makhluknya tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh kita bersumpah dengan atas nama yang lain Allah. Demi malaikat, demi Rasulullah, demi bapak, demi ibu, demi apalagi? Ya, enggak boleh. Apalagi bersumpah dengan kalimat-kalimat yang buruk. Mohon maaf ini tak contohkan biar supaya kita menghindari. Ya, misalkan sebuah ungkapan walaupun tidak ada kalimat demi, tetapi itu digunakan untuk bersumpah. Apa itu? Kalau orang-orang gelem busung. Nah, ya. Busung itu kan sakit ya, sakit busung. Enggak boleh seperti itu. Ya. Selain itu bermakna dia mau untuk tertimpa penyakit busung, penyakit apa namanya? Di perut itu. Dan apabila dia gunakan hal ini untuk bersumpah dengannya, bersumpah, maka ini dosanya lebih besar lagi. Ya. Seorang yang bersumpah kemudian atas nama Allah, kemudian dia mengingkari sumpahnya, itu sudah dosa besar. Ya, wala tuti' kulla hallafin mahin, janganlah engkau taati, ikuti atau percaya terhadap orang yang banyak sumpah. Ya, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Itu saja Allah sudah, wala tuti' kulla hallafin mahin, jangan engkau ikuti orang yang sering banyak sumpah, walaupun sumpahnya atas nama Allah. Ya. Dan barang siapa yang dia bersumpah atas nama Allah, kemudian dia ingkari, dia ada kafarahnya. Ada denda yang harus dia bayar. Tapi seseorang yang dia bersumpah atas nama selain Allah, sebagaimana Rasulullah bersabda sendiri, ya man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang dia bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Bertobat pada Allah, ya. Maka sekali lagi, wal qalami, ini adalah qasamun minhu ta'ala, sumpah dari Allah demi pena. Wa tanbihun li khalqihi 'ala ma an'ama bihi 'alaihim min ta'limil kitabati allati biha tunalul 'ulum. Dan sebagai peringatan bagi para makhluknya atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat, ya, kepada mereka dengan sebab adanya pena tadi, berupa apa? Ta'limul kitabah, yaitu kita bisa menulis. Dari menulis kita bisa membaca. Dari membaca kita bisa bertambah ilmu. Dari ilmu kita bisa beramal saleh. Ya, dengan beramal saleh itulah yang akan menjadi baqiyatus salihat. Ya, yang akan terus kekal amal-amal saleh sampai pada hari akhir. Akan menjadi bekal kita. Maka bersyukur, bisa membaca, bisa menulis adalah kenikmatan yang sangat besar. Adapun Rasulullah, Allah jadikan Nabiul Ummi, Nabi yang tidak membaca dan menulis. Ketika wahyu pertama turun, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, iqra, bacalah. Rasulullah menjawab, ma ana biqari, aku bukanlah seorang yang bisa membaca. Ma ana biqari, terus beliau ulangi. Kemudian terus, ya, Malaikat Jibril membacakan wahyu Iqra dan seterusnya. Yang artinya, ikhwan fi din azakumullah, ada dua. Yang pertama, Nabi SAW Allah berikan sebagai Nabi Ummi adalah wahyu. Adalah mu'jizat. Sebagai bukti bahwasanya apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu bukanlah dari hawa nafsu beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berucap dari hawa nafsu. Ucapan beliau adalah wahyu yang diwahyukan. Wahyu yang diwahyukan. Ya. Untuk sebagai, ya, bukti hujjah bahwasanya Al-Qur'an adalah wahyu, bahwasanya Al-Hadis adalah wahyu. Kemudian faedah yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama ketika Rasulullah menyampaikan uzur ma ana biqari, aku bukanlah seorang yang membaca dan menulis, dan malaikat tidak mempedulikan, terus bahkan disampaikan wahyu. Artinya apa? Seorang yang tidak bisa membaca dan menulis itu bukan sebagai alasan. Ya. Alasan adalah tidak tahu. Tetapi tidak belajar itu adalah bukan sebuah alasan. Harus belajar. Kalau enggak bisa, ya belajar. Enggak mampu, berusaha. Ya. Bagaimana yang tidak bisa membaca dan menulis dihafal? Rasulullah menghafal. Saking semangatnya menghafal, ya. Allah Subhanahu wa taala pernah menegur beliau. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakkan lisanmu untuk terburu-buru, ya, menghafal Al-Quran, wahyu yang barusan turun kepadamu. Ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah itu turunlah wahyu, beliau dengarkan, beliau resapi maknanya, baru setelah itu beliau sampaikan. Ya. Sehingga apa? Ikhwana fi din azakumullah, harus dan harus kita itu belajar. Sehingga ketika sebagaimana hadis riwayat Muslim, ketika Rasulullah bersabda, "Innal 'abda idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah." Sesungguhnya seorang hamba kalau di antara sebuah keadaan antara dunia dan akhirat, dan seterusnya hadisnya sangat panjang, sampai kisah sudah dikubur orang tersebut. Dan ditanya, kalau seorang mukmin ditanya, ya, dengan pertanyaan yang sudah kita pahami, yaitu ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuk. Dalam riwayat yang lain ada perinciannya. Ya, ketika ditanya man nabiyuk, siapa nabimu, itu ada perinciannya. Apa itu perinciannya? Rasulullah bersabda dalam hadis ini, hadis riwayat Muslim, ma ilmuka bihadzal rajul. Apa yang kamu ketahui mengenai orang ini, mengenai Nabi Muhammad? Kalau orang mukmin akan bertanya, huwa Rasulullah. Ya. Ja'ana bil huda fa saddaqna wa taba'na. Beliau adalah utusan Allah. Datang membawa petunjuk wahyu. Kami pun setelah mendengar, kami percaya dan kami beriman. Itu orang yang beriman. Tetapi orang-orang yang dikatakan kafir, awil munafik, awil martab, dalam lafaz hadisnya disebut tiga. Kafir, munafik, martab. Orang kafir, orang munafik, atau orang yang ragu. Maka ketika ditanya, ma ilmuka bihadzal rajul, maka dia hanya mengatakan, ha ha ha, la adri, aku enggak tahu. Ya, sami'tu nas yaqulun, ya, aku hanya mendengar manusia mengatakan ini dan itu, fa'akul, maka aku pun ikut mengatakannya. Kemudian malaikat tadi mengambil mitraqah, mengambil palu. Kemudian dipalulah kepala orang tadi. Dan mengatakan, la daraita wa la talaita. Ini syahidnya. Sungguh kamu orang yang enggak tahu dan enggak mau tahu. Sungguh kamu orang yang bodoh, enggak mau belajar. Itu perkataan malaikat kepada orang kafir, munafik dan orang yang ragu terhadap agama. La daraita wa la talaita. Kenapa kamu orang sudah enggak tahu agama, enggak mau tahu agama juga, enggak mau belajar? Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Sehingga yang namanya uzur, ya. Uzur seorang tidak tahu wajar, ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan enggak tahu apa-apa. Jadi asal manusia itu enggak tahu. Sampai dia belajar tahu. Ya. Sehingga kalau masalah dia tidak tahu, memang tidak tahu, itu uzur. Tetapi kalau dia tidak tahu karena tidak mau tahu, itu beda urusan lagi. Dia enggak tahu karena enggak mau tahu. Dia enggak tahu karena mau enggak mau belajar. Dia enggak tahu Islam karena enggak mencari Islam. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, di zaman ini Islam itu tersebar. Ibaratnya seorang sudah pernah mendengar, oh ada agama yang namanya Islam. Maka sudah wajib bagi dia untuk mempelajari apa itu Islam. Begitu. Itu sudah tegak hujahnya. Kecuali ya, kalau seorang hidup di pedalaman, enggak ada internet, enggak ada surat kabar, enggak ada TV, enggak ada orang yang datang, ya itu beda urusan. Enggak ada khabar yang datang. Tetapi kalau dia pernah mendengar ada agama yang namanya Islam, atau ada dia pernah dengar bahwasanya pencipta alam semesta ini adalah Allah. Kalau dia pernah dengar ada nabi yang namanya Nabi Muhammad, maka wajib bagi dia untuk pelajari, mencari tahu. Setelah tahu harus dia imani. Itu demikian. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ya. Perintah dari Allah dan Rasulnya untuk kita menyampaikan, menyampaikan tentang kebenaran itu disampaikan. Untuk apa? Tegak hujjah. Ya, supaya manusia itu enggak ada alasan lagi untuk tidak mengikuti agama ini. Ya, agama ini jelas. Agama ini itu sudah sangat jelas, bainal haqq wal batil. Ya, la iqraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi ingat, katabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang terbimbing sudah jelas, yang menyimpang sudah jelas. Yang tauhid sudah jelas, yang syirik sudah jelas. Maka tinggal pilih. Tetapi setiap pilihan itu ada konsekuensi. Dia ikuti petunjuk, dia akan dapat syurga. Dia ikuti kesesatan, akan dapat neraka. Dia pilih taat, syurga. Pilih maksiat, neraka. Karena yang namanya taat itu sudah sangat jelas, maksiat itu sudah sangat jelas. Sholat itu taat, enggak sholat berarti enggak taat. Pilih mana? Kalau dia milihnya enggak sholat, ya sudah, tanggung jawab nanti di akhirat. Ya, minum madu, minum susu, minum air itu halal, jelas. Minum khamr haram, jelas. Kalau dia milihnya khamr, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada paksaan, kita cuma menyampaikan saja. Ya. Yang diberi kekuasaan untuk memaksa di dunia ini adalah pemerintah dan orang tua. Ya, orang tua bisa menindak anaknya, pemerintah bisa menindak rakyatnya. Tapi kita yang namanya dai, manusia secara umum hanya bisa menyampaikan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Kamu enggak bisa maksa manusia. Ya. Ya, kamu tidak bisa memaksa manusia. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahu adzabal akbar. Tetapi ingat, siapa yang sudah diingatkan kemudian dia berpaling, ya, sudah diingatkan untuk masuk Islam, untuk beriman, tapi dia berpaling, ingat, ya, Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Demikian, ya. Paham ini, ya? Kembali kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu kenikmatan al-kitabah, baca tulis. Baca tulis itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, kenikmatan yang sangat luar biasa. Coba zaman sekarang, antum datang ke Dukcapil mau buat KK, suruh ngisi formulir. Kemudian antum enggak bisa ngisi formulir. Mohon maaf, kira-kira kita malu apa enggak malu? Malu enggak kira-kira? Zaman sekarang loh, zaman sekarang, ya. Kalau zaman dulu kita masih kecil mungkin masih banyak yang buta huruf. Sekarang kita datang ke Dukcapil mau buat KK, akte, KTP, suruh ngisi formulir, enggak bisa. Apa maksudnya bolak-balik enggak tahu? Malu enggak kita? Malu? Malu enggak? Enggak ada yang jawab. Malu, ya. Sekarang kalau kita disodori kitab, disodori Al-Qur'an. Enggak tahu bisa baca Qur'an. Disodori Al-Qur'an enggak bisa baca Qur'an. Mas, agamanya napa nggih? Islam, Mas. Lah ini Qur'an. Boten saged, Pak. Duh. Si gimana? Kira-kira malu apa biasa aja? Malu apa biasa aja? Biasa aja apa malu? Harusnya malu. Harusnya malu. Muslim, KTP-nya Islam, namanya Islami. Giliran baca Quran, gak bisa. Malu apa malu? Harusnya malu. Dan malu itu kemudian harus dia belajar. Kalau malu, kemudian gak belajar, ya muka tebel berarti. Gak punya malu, mohon maaf. Sudah tahu gak bisa baca Quran, gak mau belajar. Belajar ikhwan fillah nasakumullah. Ya. Tapi kalau saya baca Quran, nanti salah-salah, nanti malah dapat dosa. Kata siapa? Rasulullah bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil barara." Orang yang mahir baca Quran itu akan diiringi malaikat-malaikat yang baik-baik, yang mulia-mulia. "Walladhi yaqra'ul Quran wa huwa yuta'tihu fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran." Dan baca, seorang yang baca Quran dia terbata-bata, susah payah bacanya, ya, jegluk-jegluk, salah-salah, pahalanya dua. Pahala baca Qur'annya dan pahala kesungguhannya. Dikatakan para ulama, ini adalah orang yang mau belajar, tapi belum bisa-bisa. Beda orang yang gak bisa, tapi gak mau belajar. Nah, itu tercela. Ya, itu yang tercela. Tapi kalau dia mau belajar, kemudian salah, wajar dalam belajar itu salah. Ya. Kalau kita lagi belajar salah itu wajar. Ya. Seorang lagi belajar bengkel, salah wajar, namanya juga masih belajar. Tapi kalau antum sudah buka bengkel antum salah, fatal. Paham ya? Dan demikian ikhwan fillah rahimakumullah, belajarlah. Jangan sampai kita nanti ditanya oleh malaikat la daraita wala talaita. Sungguh kamu enggak tahu dan enggak mau tahu. Dipukul kepalanya dengan menggunakan palunya malaikat. Palu dunia saja sakit. Seorang di dunia dipukul pakai palu dunia, apa itu? Pecah kepalanya. Nah, ini palunya malaikat. Masallallahu salama. Walihada, oleh karena itu Allah berfirman, wama yasturun, demi pena dan apa yang ditorehkan oleh pena tadi. Kata Ibn Abbas, Mujahid dan Qatada, ya'ni wama yaktubun, dan apa yang ditulis oleh mereka dengan menggunakan pena. Ada yang bisa menghitung apa yang sudah ditulis oleh pena dalam kurun satu tahun ini saja? Pena dunia. Ada yang bisa menghitung berapa huruf? Enggak bisa. Itu kenikmatan dari Allah. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Wa qala Abu Dhuha an Ibn Abbas, wa ma yasturun ay wa ma ya'malun. Adapun dalam riwayat Abu Dhuha dari Ibn Abbas, wa ma yasturun ay wa ma ya'malun. Demi pena dan apa yang mereka amalkan setelah tahu ilmunya. Begitu. Ini penafsiran yang berikutnya. Jadi bersumpah dengan pena dan apa yang ditulis, kemudian demi pena dan apa yang diamalkan oleh mereka dengan pena tadi. Qala as-sudi yasturun ya'ni al-malaikatu wa ma taktubu min a'malil ibad. Kata as-sudi, beliau mengatakan yasturun, yaitu para malaikat yang menulis amalan-amalan para hamba. Allah bersumpah, Allah mengingatkan dengan itu, karena setiap ya, yang kita ucapkan wa mayalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah kita melafadzkan sebuah lafad, sebuah ucapan, kecuali ada malaikat raqib atid yang mencatat ya dari ucapan tersebut. Ada laporannya nanti, rekamannya, ada sijilat, ada rekamannya semuanya. Apa yang kita ucapkan ada rekamannya semua. Tidak akan luput satu lafaz pun, satu kalimat pun, semuanya akan tertulis. Wa qala akharun, berkata ulama yang lain, balil muradu hahuna bil qalam alladhi ajrahu Allah bil qadar hina kataba maqadir al khalaiqi qabla an yakhluqa as samawati wal ardina bi 50 alf amin. Bahkan yang dimaksudkan pena di sini adalah pena yang Allah gunakan untuk menulis takdir. Ya, takdir-takdir makhluk sebelum langit dan bumi itu diciptakan 50 ribu tahun sebelumnya. Wa auradu fi dhalik al-ahadith al-waridata fi dhikri al-qalami. Dan ulama yang berpendapat ini membawakan hadis-hadis mengenai al-qalam. Wa qala Ibn Abi Hatim, berkata Ibn Abi Hatim, قال حدثنا أبو سعيد يحيى ابن سعيد بن سعيد القطان ويونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد الواحد ابن سليم السلمي عن عطاء وهو ابن أبي رباح قال حدثني الوليد ابن عبادة ابن الصامت قال disampaikan sanadnya oleh beliau dari sahabat Ubadah ibn Shamit. Beliau mengatakan, da'ani abi, kata Al-Walid ibn Ubadah, anaknya Ubadah bin Shamit. Kata Walid ibn Ubadah, da'ani abi hina hadarahul mautu. Ayahku, yaitu Ubadah bin Shamit radhiyallahu an, memanggilku ketika hendak meninggal dunia. Faqal, beliau mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu, bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya pertama kali yang Allah ciptakan adalah al-qalamu, pena. Faqala lahu, maka Allah berfirman kepada pena tersebut, uktub, tulislah. Qala ya Rabbi ma aktub, maka pena tadi mengatakan, wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis? Qala uktub al-qadara wa ma huwa kain ilal abadi. Tulislah takdir, ketetapan-ketetapan. Ya. Dan apa yang akan terjadi sepanjang masa. Ya. Tulislah takdir. Ini ketika Allah perintahkan takdir ini berarti, ikhwan fillah azakumullah, Allah itu memiliki sifat maha pencipta dengan perincian, tiga perincian. Ya Allah berfirman dalam satu ayat, huwallahul khaliqu al-bari'u al-musawwiru. Dihafal ini. Allahul khaliqul bari'ul musawwiru. Dialah Allah al-khaliq, maha pencipta. Al-bari, maha pencipta juga. Al-musawwir, pencipta juga. Tapi ada perinciannya. Al-khaliq adalah yang menciptakan dengan takdirnya. Semua yang Allah ciptakan, semuanya sudah ditakdirkan. Itu al-khaliq. Kemudian al-bari. Al-bari adalah tanfidz, ya ilal wujud. Yaitu, apa yang Allah takdirkan tadi, dinyatakan ke dalam wujud. Yaitu, dalam istilah yang lebih ringkas adalah Allah khaliqul wujud. Allah lah yang menciptakan wujud. Sehingga Allah tidak disifati dengan wujud. Gak ada dalam Al-Quran Allah wujud. Apa? Kidam bako. Allah mensifat dirinya itu al-khaliqul bari'ul musawwir. Bahkan al-wujud itu penciptanya Allah. Sehingga Allah tidak mensifati dirinya dalam Al-Quran dan Sunnah dengan sifat wujud. Wujud itu kalau diartikan itu bahasa Indonesianya ada. Sehingga kalau dalam filsafat membahas ada akan ruwet. Apa itu ada? Ada adalah kebalikan tidak ada. Lalu tidak ada itu apa? Kebalikan daripada ada. Akhirnya mumet. Nah, ketika kita bicara ada, Allah lah yang menciptakan ada ini. Paham ya? Paham ini? Akan terhasilkan dari seorang mukmin bertanya apakah Allah itu ada, itu pertanyaan gak akan muncul dari seorang mukmin. Ketika dia beriman muslim, dia sudah meyakini Allah adalah pencipta wujud, pencipta seluruh apa yang ada. Yang bertanya orang-orang musyrikin, animisme, dinamisme, la ya'rifullah, gak kenal Allah, mungkin mereka akan bertanya. Kalau yang bertanya itu ya yang beraliran agnostik, ateis, antiteis, dan lainnya, mungkin akan bertanya. Tapi seorang muslim mukmin, jangankan muslim mukmin, Yahudi, Nasrani, musyrikin Arab tahu Allah. Tahu Allah. Tahu Allah. Kalau ada yang bertanya, Allah itu ada atau tidak ada? Allah itu adalah pencipta apa yang ada? Dalilnya apa? Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Al-khaliq, apa yang Allah ciptakan sesuai dengan takdirnya. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan, sudah Allah takdirkan. Al-bari, inilah yang menciptakan seluruh apa yang ada. Khaliqul wujud. Kemudian al-musawwir adalah Allah lah yang menciptakan dengan rupa sesuai apa yang Allah inginkan. Rupa kita itu beda semua. Hatta anak kembar itu tidak kembar aslinya. Ya. Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga dari sini, ikhwan fillah azakumullah, itulah Allah al-khaliq al-bari'ul musawwir. Al-khaliq menciptakan dengan takdirnya. Al-bari, apa? Apa yang Allah takdirkan tadi diwujudkan dalam wujud ini. Yaitu singkatnya Allah adalah khaliqul wujud, pencipta dari apa yang ada. Sehingga kalau ada yang tanya Allah itu ada atau tidak, Allah adalah pencipta dari apa yang ada. Barang siapa yang mengingkari Allah, dia mengingkari diri dia sendiri. Sehingga sebagian orang filsafat, dia ragu keberadaan dirinya. Paham gak? Saya itu tidak yakin saya itu ada. sih apa maksudnya? Ya itu enggak usah dibahas. Itu orang sudah agak miring sedikit lah, ya. Wong dia sedang ngomong, dia ragu keberadaan dirinya. Saya tidak yakin kalau saya itu ada. Loh gimana sih ngomong enggak ada maknanya seperti itu. Paham ya? Ini tidak usah didengerin yang seperti itu. Berarti haram saat belajar filsafat. Haram ketika menggunakan filsafat untuk apa? Untuk bicara agama. Enggak ada tempat filsafat dalam agama. Ya, enggak ada filsafat Islam itu enggak ada. Bicara agama itu dengan Al-Qur'an was sunnah, dengan kata para ulama. Ya. Kalau mau bicara fisika, kimia, biologi ya mungkin silahkan. Yang penting tidak bertentangan dengan apa? Dengan Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Jangan melampaui batas. Ya, ketika dia gunakan filsafat itu untuk bicara agama, bicara ghaib, nah itu tidak akan mampu. Ya, tidak akan mampu. Nah, ingat ikhwan fil din azakumullah, Allah itu sudah mentakdirkan segala sesuatu ini. Wa matasqutu ya mi waraqah. Apa yang gugur dari satu daun, kamu melihat di sana ada pohon mangga, berapa ratus, berapa ribu daunnya. Satu daun yang gugur itu sudah Allah takdirkan. Kapan jatuhnya, di mana jatuhnya, bagaimana jatuhnya. Kalau tidak jatuh, bagaimana kalau jatuh? Allah sudah takdirkan. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala adalah Allamul Ghuyub, ya, Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan meriwayatkan Walid bin Ubadah dari ayahnya dengannya, dan diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dari hadis Abi Dawud At-Tayalisi dengannya, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih gharib. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dalam kitab Sunan dari Ja'far bin Musafir dari Yahya bin Hasan dari Abi Rabbah dari Ibrahim bin Abi Abalah dari Abi Hafsah namanya Hunais ibnu Shureh Al-Habashi Asyami, ya. Ya, dan hadis ini dengan berbagai macam riwayatnya hadis yang hasan. Ya. Waqala Ibnu Jarir, dan berkata Ibnu Jarir At-Tabari haddatsana Muhammad ibn Abdullah At-Tusi wala haddatsana Ali ibn al-Husain ibn Syaqiq qala anba'ana Abdullah ibn Mubarak qala haddatsana Rabbah ibn Zaid an Amr an Umar ibn Hubayb an al-Qasim ibn Abi Bazza an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas. Dari Ibnu Abbas beliau menceritakan anahu kana yuhadditsu, bahwasanya beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda inna awwala syai'in khalaqahu Allahu al-qalamu. Sesungguhnya sesuatu yang paling pertama Allah ciptakan adalah pena. Al-qalam. Fa amarahu, maka Allah perintahkan pena tersebut, fakataba kulla syai'in, dan pena tersebut pun menuliskan segala sesuatu. Ya. Ini riwayat bersendirian dengan lafaz ini. Wa qala Ibnu Abi Najih, berkata Ibnu Abi Najih an Mujahid wal qalam ya'ni alladhi kutiba bihi dzikru. Kemudian penafsiran yang berikutnya, al qalam adalah yang dituliskan dengannya az-zikr. Wa quluhu ta'ala wa ma yasturun ay yaktubuna kama taqaddam. Apa yang ditulis sebagaimana penafsiran yang telah lalu. Wa quluhu ta'ala ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dan engkau wahai Nabi Muhammad terhadap Rabbmu, terhadap nikmat Rabbmu, ya, bukanlah majnun, bukanlah orang yang lupa. Bukanlah orang yang mengingkari nikmat Rabbmu. Ai walasta walillah wallahi walillahil hamd bimajnun. Dan engkau wahai Nabi Muhammad, segala puji hanya bagi Allah, bukanlah orang yang gila, bukanlah orang yang mengingkari nikmat Allah. Kama qad yaquluhu al-jahlatu min qaumika al-mukadzibun bima ja'tahum bihi min al-huda wal haqq al-mubin fanasabuka fihi ila al-junud. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang jahil dari kaummu yang mendustakan apa yang kau datang dengannya dari petunjuk dan kebenaran yang sangat gamblang ini, kemudian mereka menisbahkan kegilaan pada dirimu. Ya, dituduh gila. Dan ayat ini adalah untuk menguatkan, mengokohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan al-haq. Ya, dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak beliau sendirian berdakwah, yang beriman hanya sedikit ketika itu. Seluruh kaumnya menentang dan menuduhnya sebagai pendusta, tukang sihir, penyair, bahkan gila. Padahal mereka tahu, setahu-tahunya, sepaham-pahamnya bahwasanya Nabi Muhammad tidak gila. Tahu. Ya, tetapi mereka sudah bingung mau nuduh apa. Akhirnya dibuat tuduhan gila. Tetapi ada hikmahnya. Rasulullah ini bersabar dengan ini. Yaitu apa? Orang-orang musyrikin Arab ketika musim haji mulai tiba, itu terus. Ketika ada rombongan haji datang, mereka akan menyampaikan, hati-hati di Mekah ada orang yang gila, yang ini, itu. Nah, orang yang disampaikan begitu malah penasaran. Kayak apa sih orang yang katanya gila? Nah, setelah mereka melihat sendiri, mendengar kalimatnya sendiri, masa orang gila begini? Orang yang ganteng, bagus, rupawan dari penampilan. Suaranya lantang, bagus, fasih. Kalimatnya juga isinya penuh dengan hikmah. Wahyu dari Allah. Indah didengarkan. Masa kayak gini gila? Justru orang yang tadi diperingatkan untuk menjauhi Nabi Muhammad, justru mereka akhirnya beriman. Siapa mereka? Orang-orang Madinah. Awalnya itu demikian. Akhirnya mereka ya mengirim utusan untuk menyatakan masuk Islam. Terus mengirim utusan untuk menyatakan masuk Islam. Tiba-tiba di luar sudah banyak yang masuk Islam. Dalam keadaan di Mekah masih sedikit. Itulah kesabaran kalau kita itu dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Ya, karena kata penyair, lastu binajin min maqalati ta'ini walau kuntu fi gharin ala jabalil wa'ri wa man dhalladhi yanju minan nasi salima walau ghaba anhu mayna hafiyati nasri. Kata penyair Arab, lastu binajin min maqalati ta'ini, aku itu bukan orang yang bisa bebas dari celaan orang. Saya itu enggak bisa selamat dari celaan orang. Walau kuntu fi ghalin ala jabril wa'ari, walaupun aku bersembunyi di sebuah gua, ya, di sebuah gunung yang sangat terasing. Wa man dzalikal yang sisa lima, siapa yang bisa selamat dari lisannya manusia mencela kita? Walau ghaba anhum baina hafiyatain nasir, walaupun kita bersembunyi di bawah ketiak burung. Ya, walaupun bersembunyi di sebuah gua, di gua tersebut berada di gunung, gunungnya sangat terasing, enggak terjamah oleh manusia. Walaupun kita bersembunyi di bawah ketiak burung, enggak akan bisa menyelamatkan diri kita dari celaan orang-orang yang mencela. Jadi konsekuensi hidup, ya, jangankan kita yang mengikuti agama, ya. Orang yang bermaksiat saja banyak mendapatkan celaan. Ya. Yang sebenarnya satu sisi itu bisa menjadi penggugur dosa mereka. Ya. Menjadi penggugur dosa. Kenapa Allah izinkan untuk kita mencela orang yang jahar dalam maksiat? Kenapa? Hikmahnya adalah untuk mengurangi dosanya mereka sebenarnya. Ada orang mabok di jalan. Boleh kita mengatakan hati-hati itu si pemabuk. Kalau seorang mabuk di kamar, kita lihat, kita gak boleh ngumumin. Karena dia lakukan di kamar. Cukup kita nasihatin. Tapi kalau kita lihatnya di pinggir jalan, kita boleh ngomong di hadapan orang, hati-hati itu si pemabuk itu. Saya lihat mabuk di pinggir jalan. Karena dia mujahir. Allah tidak akan ampuni dosa yang seperti itu. Tetapi, dengan kita boleh untuk menyebutkan, ya, kejelekan dia, itu akan mengurangi daripada beban dosa dia. Itu hikmahnya. Demikian pula ketika kita mendapatkan celaan, hinaan, makian, fitnah, tuduhan. Ya, kita ambil ibrohnya saja. Bahwasanya itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, akan menggugurkan dosa-dosa kita. Jadikan saja itu sebagai nasihat. Jadikan saja itu sebuah nasihat. Kalau kita dituduh, misalkan pendusta kamu, padahal kita enggak berdusta, ya jadikan nasihat supaya kita tidak berdusta. Ya, dasar penipu kamu, padahal kita enggak nipu. Nipu apa sih ya? Ya jadikan hikmah saja, jangan sampai kita menjadi penipu. Ya, dan seterusnya. Ini ya hikmah di balik hinaan-hinaan seorang itu tidak bisa lepas dari hinaan orang lain. Bahkan wa innaka la ajran ghairu mamnun, bahkan bagimu wahai Nabi Muhammad mendapatkan pahala yang tiada terputusnya. Pahalanya mengalir luar biasa. Ya. Kaum muslimin pada tahun ini saja itu sudah miliaran jumlahnya. Ini tahun ini, tahun kemarin, tahun kemarinnya lagi, 100 tahun yang kemarin, 1000 tahun yang kemarin. Wah, udah miliaran, ratusan, bahkan bisa ribuan miliar, bisa triliunan. Semua yang kita amalkan dari kebaikan, Nabi Muhammad dapat pahalanya. Subhanallah. Maka di sini janjikan wa innaka laka la ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya ada penekanannya, sangat penekanan. Wa inna, sesungguhnya laka, benar-benar bagimu, la ajron, benar-benar mendapatkan pahala, ghairu mamnun, yang tidak terputusnya. Ditekankan, sesungguhnya hanya bagimu, benar-benar mendapatkan pahala tanpa ada terputusnya. 4 kali ditekankan. Ini untuk membesarkan hati, ya. Orang yang sedang beramal soleh itu harus dibesarkan hatinya, karena biasanya orang yang soleh itu akan digembosi dengan berbagai macam hinaan, celaan, makian. Ya, ada orang tobat, sholat di masjid, tumben sholat, tobat, ya, celaan. Baru jalan udah diledek, udah nggak usah urusi, kita datang ke masjid saja. Baru jenggotan, ih kayak syekh, mending ngomong seperti itu, ya mending. Kadang ada yang terus kayak kambing, ya. baru pakai peci, pakai sarung, terus kayak sunat. Ya, habis sunat pakai sarung. Allah, semuanya ada saja. Telinga ini kenyang mendengarkan yang seperti itu. Ada menurut kita taklim terus, kapan kerjanya? Padahal kita dari pagi sampai sore sudah kerja. Pulang kerja baru taklim. Sebentar lagi taklimnya. Kadang ada yang sambil ngantuk juga. Itu saja dikatain. Ya, dikatain apa? Taklim terus, kapan kerjanya? Padahal kita sudah kerja tiap hari dari pagi sampai sore. Kebaikan itu sudahlah, itu penggugur dosa kita. Kita nuntut ilmu, kenyang kita dikatain sama tetangga. Mas mondok mandadi apa? Sering gak? Mau makan apa mondok? Masa depannya suram. Allahu Akbar, suram masa depannya. Ngafal Quran masa depan suram, Allahu Akbar. Sering kita dengar. Saya merasakan bertahun-tahun ketemu teman, apalagi teman sekolah, teman sekolah bodoh kuliah, bodoh apa, kitanya mondok. Sering dikatain begitu, dicibir, di ini, di itu. Sabar aja. Itu sudah sunatul. Nabi Muhammad lebih parah nih ya. Cibiran orang-orang musyrikin lebih parah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar, itu penggugur dosa kita, peninggi derajat kita. Ya. Dan berbagai macam celaan-celaan yang kadang kita justru kasihan ini orang. Mencela, ya, perhatikan di sini, mencela orang yang berilmu itu minimalnya adalah dosa besar. Bahkan bisa kufur. Di dalam kitab Riddah, kalau kita belajar fikih dalam kitab Riddah, itu ada pembahasan sebab-sebab seorang yang murtad, bisa dari hati, bisa dari perbuatan atau lisan. Contoh yang lisan adalah ketika mencela ulama. Kalau dia mencela ulama karena ilmunya, merendahkan ilmu, menganggap ilmu akhirat, ilmu Quran, ilmu hadis itu ilmu rendahan, golongan 3, golongan 2, kufur. Istighfafan lil ilm, menganggap remeh ilmu agama, kufur. Syahadat lagi, murtad dia. Ini di kitab Syafi'iyah loh, ana nukilnya ya, di Kifayatul Akhyar atau Raudhatul Talibin Imam Nawawi. menyebutkan salah satu sebab seseorang itu kufur ketika dia mengejek ahlul ilm karena ilmunya. Mengejek orang yang berilmu karena ilmunya. Ingat ya, karena ilmunya. Menganggap ilmu agama itu ilmu rendahan, ilmu ini dan seterusnya. Hati-hati. Kalau dia mencela ahlul ilmi karena pribadinya, mungkin fisiknya kurang ganteng atau apa ya, itu saja sudah fusuk, ya, sudah fasik, sudah dosa besar. Hati-hati. Paham ini ya? Jadi kalau masa lalu, tobat saja. Yang penting jangan kita ulangi. Ucapan ini bahaya sekali. Meremehkan ahlul ilmi karena ilmunya. Ya. Sehingga ya kita harus hati-hati dengan yang seperti itu. Rizki minallah subhanahu wa ta'ala. Maka harus dibesarkan. Aibal inna laka al-ajra al-azima wa thawaba al-jazila alladhi la yanqati' wa la yabidu ala iblahika risalata rabbika ilal khalqi wa sadrika ala adahum. Bahkan sesungguhnya benar-benar bagimu pahala yang sangat besar, pahala yang sangat melimpah ruah, yang tidak akan terputus, tidak akan pernah sirna, karena engkau menyampaikan wahyu dari Rabbmu kepada seluruh makhluk, karena engkau sabar terhadap gangguan-gangguan mereka. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Gak ada orang yang lebih baik dibandingkan orang yang menyeru supaya beribadah kepada Allah. Orang yang paling baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu akan menjadi manusia terbaik. Setiap orang berlomba-lomba ingin menjadi yang terbaik. Paling kaya, paling gagah, paling ini, paling itu. Ingat, kalau ingin menjadi manusia yang terbaik apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu akan menjadi manusia yang terbaik. Ya. Maka pahala yang akan didapatkan sangat besar, tidak akan pernah putus, adalah ketika kita menyampaikan kebenaran kepada makhluk. Berdakwah dan sabar atas gangguan mereka. Jangan kita menjadi orang yang sumbunya pendek. Baru berdakwah sekali, sudah saya sampaikan sekali, dua kali, tiga kali, tidak ikut, saya tinggalkan mereka. Lulululu. Pakainya hitungannya matematika, jari aja belum habis. Satu, dua, tiga, selesai. Saya tinggal. Allahu Akbar, kok begitu? Nabi Muhammad itu jutaan kali mengingatkan kaum musyrikin. Ya. Qul la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat. Dilempari batu. Berdiri lagi mengucapkan itu, lempari batu lagi. Berdiri lagi, besoknya seperti itu lagi, terus bertahun-tahun, 13 tahun. Enggak ada Nabi Muhammad mengucap, saya sudah mengucapkan 3 kali, 10 kali. Sudahlah, tinggal saja. Bukan. Itu orang putus asa dari dakwah. Demikian pula ketika menasihati anak, istri, itu jangan, sudah saya nasihati, tapi ya, berusahalah. Wong kita masih hidup, masih wajib. Ya, masih wajib untuk menasihati. Jangankan kepada antar sesama, ya. Kepada tentunya adalah pada anak istri itu lebih utama lagi. Fadli kumandangkan azan terlebih dahulu. Wa ma'na ghayra mamnun ay ghayra maqtu', tidak terputus pahalanya. Ata'an ghayra majdud, sebagaimana dalam surat Hud, itu adalah anugerah yang tidak akan terputus. Falahum ajrun ghayra mamnun, maka bagi mereka pahala yang tidak akan terputus. Ay ghayra maqtu'in anhum, tidak akan terputus, terus mengalir. Setelah di akhirat pun akan mendapatkan ganjaran pahala surga yang kenikmatannya tidak akan terputus. Ya, kenikmatannya tidak akan terputus. Terus nikmat, tidak ada bosannya. Kalau di dunia namanya nikmat sebentar. Makan sate 10 masih enak. Kalau 20 tusuk sudah mulai ngenek. Apalagi kalau ada gajinya. 30 sudah kliang-kliang sudah. Itu nikmat dunia. Makanan dunia. Tetapi yang namanya akhirat, jannah, kenikmatannya tidak akan membosankan. Nikmatnya tiada tara. Ya. Wa qala Mujahid ghayra mamnun ay ghayra mahsub. Tidak terhitung banyaknya pahalanya. Tidak terputus dan tidak terhitung banyaknya, sangat banyak. Ya kita bandingkan saja, sudah kaum muslimin sudah miliaran tahun ini. Nah kemarin, 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, subhanallah pahalanya tidak terputus dan tidak terbatas, subhanallah. Maka berlomba-lomba kita hidup di dunia ini, kaum muslimin. Intinya cuma 3. Kalau kita kaya, sedekah jariah yang banyak. Kalau kita berilmu, ajarkan ilmu itu sebanyak mungkin. Kalau kita punya anak yang banyak, jadikanlah, didiklah supaya jadi anak yang soleh. Cuma 3 tujuan kita hidup di dunia. Ya. Selebihnya kita tinggal untuk rebutan ahlu dunia. Cuma 3 kita tujuan di dunia itu, cuma 3, enggak ada lagi. Ya. Maka ikhwanul fiddin azakumullah, maksimalkan 3 hal ini. Harta kita sedekahkan. Sedekah yang pertama itu nafkah. Anak istri kita penuhi nafkahnya. Kita penuhi. Jangan sampai anak istri itu kemudian minta-minta kepada yang lain, jangan. Pantang bagi seorang laki-laki demikian. Penuhi kebutuhan anak istri. Orang tua. Kalau kita ikhwan fillah azakumullah bertanya kepada orang mungkin, bagaimana caranya kita bisa mencari harta sebanyak-banyaknya. Kalau para sahabat tidak bertanya demikian. Bertanyanya diabadikan dalam Al-Quran. Yas'alunaka madza yunfiqun, dalam Al-Baqarah. Mereka bertanya, kepadamu wahai Nabi Muhammad, kepada siapa saya akan berikan harta? Kalau orang sekarang apa? Bagaimana caranya menghasilkan harta, kita simpan, investasikan, menguntungkan, hartanya banyak, kan begitu? Kalau sahabat bukan begitu. Ini hartanya mau saya apakan? Kemana wahai Rasul? Yas'alunaka madza yunfiqun. Kul, kata Allah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka. Kul ma anfaqtum min khairin. Apa yang kalian ingin infakkan dari harta yang baik, yang halal? Ya, falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Berikanlah kepada orang tua. Orang tua dikasih. Ya. Kepada kerabat. Kepada yatama, kepada masakin, orang-orang miskin, berikan. Ya. Berikan kepada mereka, ikhwan fillah azakumullah. Mungkin kita, yang masih hidup, khususnya anak yatim, ikhwan fillah azakumullah. Ketika saya sakit, di rumah sakit, masuk ruang operasi, nggak ada pikiran dunia sudah, pikirannya sudah ini antara hidup mati. Tapi masih terpikirkan perkara dunia, apa itu anak, anak masih kecil-kecil. Kalau saya mati, anak saya akan jadi yatim. Empat anak masih kecil-kecil, satu masih dalam kandungan. Itu pikirannya cuma itu. Kalau saya mati sekarang, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh. Ya Allah. Sudah, saya pasrahkan anak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan saja kalau kita dalam keadaan demikian meninggal, anaknya masih kecil-kecil. Bayangkan itu anak kita, anak yatim itu. Maka bantulah anak-anak yatim. Ya, jangan sampai kita ya melihat anak yatim kelaparan. Melihat anak yatim tidak ada yang mengurusi pakaiannya. Tidak ada yang membiayai pendidikannya, jangan sampai. Ya, oleh karena itu balasan yang besar bagi orang yang membiayai anak yatim. Ana wa kafilul yatim ka hataini yaumil qiyamah, kata Rasulullah. Aku dan orang yang menafkahi anak yatim itu seperti ini pada hari kiamat, sangat dekat. Jadi demikian wahai kaum muslimin, anak yatim. Ya, jadikanlah mereka seperti anak kita. Didiklah mereka, biayai mereka. Karena mereka orang yang sudah Allah uji dengan ujian berat dalam keadaan mereka masih belum baligh. Banyak anak-anak yatim yang subhanallah belum pernah melihat abi mereka atau umi mereka. Banyak. Kita lahir alhamdulillah sudah ada bapak, ada ibu, ada kakek, ada nenek lengkap. Tapi di sana banyak anak-anak yatim yang mereka lahir ibunya meninggal, bapaknya meninggal, kakeknya sudah tidak ada, hidup dititipkan. Luar biasa. Ya, maka taruhlah kita tidak bisa mengambil mereka di rumah kita, ya, karena banyak hal. Maka minimalnya biayailah mereka dalam nafkahnya, dalam pendidikannya, kebutuhannya. Ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah seorang yang yatim, lahir dalam keadaan sudah yatim, setelah besar sedikit. Ibunya meninggal, besar sedikit kakeknya meninggal, besar sedikit lagi pamannya meninggal. Luar biasa. Maka ikhwan fillah jazakumullah, jangan sia-siakan ya hidup kita di dunia. Sekali lagi, itu cuma tiga yang kita cari. Ya. Yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Itu saja sudah, enggak ada yang lagi. Adapun riwayat yang lain, ya, yang menyampaikan bahwasanya ada, ya, ma min ibni Adam yamutu, ya, tidaklah seorang anak Adam yang dia meninggal dunia kecuali akan mengikutinya tujuh hal, ya, sab'atu hisal, ada tujuh hal. Maka tujuh itu kembalinya kepada tiga hal tadi ini, karena perinciannya seperti ya, dia menggali sumur, kemudian airnya diminum oleh manusia, oleh jin, oleh hewan, kembalinya kepada sedekah jariah. Atau dia membangunkan masjid, membangunkan pondok pesantren, memberikan mushaf, kembalinya kepada sedekah jariah atau ilmu bermanfaat. Ya. Dan seterusnya, ikhwan fillah jazakumullah, dari riwayat yang lain, intinya pada tiga tadi. Cuma tadi untuk memperinci. Contoh sedekah jariah, membuat sumur, membuat masjid, membuat madrasah, membuat tempat bernaung bagi orang yang mengadakan perjalanan. Contoh ilmu yang bermanfaat adalah, kalau kita bukan orang yang berilmu, sebarkan mushaf. Mushaf-mushaf yang bagus. Jangan cari yang murah, cari yang bagus. Dan tanya kepada orang yang memang berkompeten, misal, kita mau nyumbangkan ke masjid, nyumbangkan ke pesantren, tanya mushaf yang bagus yang bagaimana. Kita sering kadang mendapatkan mushaf, wakaf mushaf, tiba-tiba dikirimi, tapi kita kurang sesuai dengan bentuknya, ya, karena kurang pas untuk anak tahfidz, ya. Karena biasanya mushaf itu banyak hiasan. Katanya mushaf tahfidz tapi banyak hiasan. Banyak warna-warni, banyak coretan, itu sebenarnya enggak layak. Ya. Karena ulama itu membahas kita tidak boleh memasukkan tanda-tanda dalam mushaf itu kecuali yang sudah disepakati bolehnya, seperti syakal-syakal yang ada itu, harokat-harokat yang ada, tanda-tanda itu sudah. Tapi kalau kita menggaris-garis di dalam mushafnya itu sebagian ulama mengharamkan dan sebagian memakruhkan, melingkar-lingkari itu jangan dicoret-coret. Mushaf dimuliakan. Dan bagusnya dari penghafal Quran adalah yang satu mushafnya benar-benar mushaf. Enak dipandang, bersih dari berbagai macam hiasan. Karena kalau banyak hiasan biasanya melalaikan. Tanya kepada yang misalkan Ustadz Tahfidz gitu ya. Ditanya yang bagus kayak apa Ustadz? Yang begini-begini, walaupun mahal beli. Karena itu yang bagus. Kadang murah akhirnya enggak kepakai. Kan enggak maksimal pahalanya ya. Enggak maksimal. Mushaf itu adalah salah satunya. Kitab untuk para penuntut ilmu, buku tulis, pena. Mungkin pena sekarang murah, 1.000 bisa dapat. Kita punya rezeki beli pena 100.000 dapat banyak, bagi ke para santri. Mereka akan menulis ilmu. Membagi mushaf mereka akan baca. Membagi kitab, kitabnya akan dibaca, dipelajari. Kalau paham dari buku tersebut, kita akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu para ulama dahulu, para hukam, para pemimpin dahulu itu berlomba-lomba. Karena pemimpin dahulu itu masih memuliakan ulama. Berlomba-lomba untuk membeli kitabnya ulama. Salah satu contoh, saya contohkan saja. Ibnu Hajar al-Asqalani dengan kitabnya yang sangat fenomenal, namanya apa? Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Beliau susun kitab ini lebih dari 25 tahun. Ketika beliau jadi itu kitab, seluruh raja di seluruh seantero negeri Islam rebutan untuk beli itu. Rebutan ini. Satu naskah, satu kitabnya itu ribuan dinar. Dibeli ke ulama. Ya, sampai dikatakan hartanya itu bisa untuk 7 turunan. Hasil beli itu. Dibeli sama. Dan bukan hanya dibeli, mereka itu bagikan ke ulama-ulama yang lain. Ini raja-raja dulu. Ya. Ketika itu pemerintah Mesir demikian, membeli kitabnya Ibnu Hajar. Kemudian istilahnya hak ciptanya dibeli. Kemudian dinasakh, disalin lagi, salin-salin, disebar ke seluruh penjuru dunia. Walaupun dia tidak menulis, tapi dia membiayai, subhanallah, pahalanya sangat luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan Fathul Bari? Syarah Sahih Bukhari. Tidaklah seorang penuntut ilmu di dunia ini, kecuali punya jasa, punya hutang jasa terhadap kitab ini. Seperti kita punya hutang jasa dengan Imam Bukhari karena kitab sahihnya, demikian pula syarahnya. Demikian pula Ibnu Katsir ini. Penulis kitab tafsir ini sangat luar biasa. Demikian pula kitab tafsir Tabari. Ya, kita terkadang kurang bisa menjaga buku para ulama. Ya. Saya ceritakan beberapa hal saja. Tafsir At-Tabari yang merupakan induk tafsir itu pernah ratusan tahun hilang dari peredaran kaum muslimin. Sampai ditemukan ya di perpustakaan seorang raja. Ketika raja itu meninggal di perpustakaan ada manuskrip yang lengkap ya tafsir At-Tabari. Setelah itu barulah dicetak ulang oleh berbagai macam percetakan. Coba kalau raja ini gak beli, gak nyimpan kitab Tabari ini, hilang itu kitab nanti. Hilang. Kalau hilang, tinggal cerita ilmu itu. Tinggal cerita. Ya. Ada satu cetakan Sahih Bukhari itu yang sekarang dicetak ulang di Saudi, yaitu manuskrip yang disimpan di Jerman saat perang dunia. Siapa itu pemimpin Jerman itu? Hitler. Di negeri jajahannya, ketika menguasai sebuah negeri, itu buku-bukunya diboyong sana ke Jerman. Perpustakaan yang ada di negeri itu boyong di Jerman. Ya. Sampai manuskrip Sahih Bukhari yang ketika itu paling mu'taman hilang dari peredaran, rupanya tersimpan naskahnya dengan sempurna di Jerman. Ditawar sama Saudi, sama pemerintah kaum muslimin, jutaan dolar, tidak mau dilepas. Jadi bolehnya cuma dipoto. Foto manuskripnya, satu foto dinilai jutaan dolar. Ini berapa lembar aja nih, Sahih Bukhari. Coba dipoto satu lembar 1 juta dolar aja. Berapa juta ini? Ya. Alhamdulillah Allah menolong ya dengan sebab-sebab perantara-perantara orang-orang yang memiliki harta membeli kitab disimpan. Suatu ketika kita enggak tahu kejadian ya yang akan terjadi di dunia ini. Subhanallah. Ya, demikian ya, ini satu contoh saja. Ya. Seperti kita bangsa Indonesia itu enggak punya manuskrip sejarah yang otentik, tulisan orang dulu tentang sejarah Indonesia. Kapan masuk Islam di Indonesia? Justru ana membaca sejarah Indonesia yang menurut saya itu paling lebih mendekati otentik itu bukan tulisan orang Indonesia sendiri. Ya, baca di Tarikh Al-Islami karya daripada Syekh Mahmud Syakir orang Mesir. Beliau satu jilid, ini buku 30 sekian jilid, satu jilid itu membahas Indonesia. Beliau bahas sangat rinci tentang Indonesia, sejarahnya. Dibaca banyak perkara yang kita enggak dengar di sini. Dan satu lagi Syekh Ali Tantowi, ya, dulu rektor Al-Azhar Mesir, pernah ke Indonesia 2 kali mengadakan riset tentang sejarah Indonesia. Bukunya 2 tentang Indonesia. Itu juga banyak perkara-perkara yang ana baca di situ yang tidak ditemui buku-buku di Indonesia tentang itu. Salah satunya yang diceritakan oleh Syekh Ali Tantowi ini, beliau keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke sampai ke Irian Barat, Irian Jaya atau sekarang Papua. Itu dipenuhi orang-orang keturunan Arab, menyebar ke seluruh penjuru. Jadi kan beliau meneliti bagaimana sih Islam itu masuk ke Indonesia. Beliau teliti dari ujung Aceh terus ke Jawa sampai Nusa Tenggara, sampai ke Papua, sampai Sulawesi, Kalimantan. Beliau keliling. Dan luar biasa ikhwan fillah rahimakumullah, kesimpulan-kesimpulan daripada beliau. Bahkan beliau bisa melacak mana nasab-nasab yang benar dari yang mengaklu Ahlul Bait dan mana nasab-nasab yang tidak benar. Ya. Beliau rinci satu-satu. Subhanallah. Ya Allah yarhamhuma. Ya. Terkadang kita sendiri enggak tahu sejarah bangsa kita. Islam masuk di Indonesia kapan? Dengan cara apa? Ada negara, ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Enggak mungkin sekonyong-konyong tiba-tiba ada kerajaan Islam. Kecuali apa? Ya kecuali penduduknya sudah banyak yang Islam. Padahal tidak ada tercatat dalam sejarah pengutusan pasukan ke Indonesia. Enggak ada. Ya. Kalau Islam ke Persia ada peperangan zaman Umar. Islam ke Syam ada peperangan zaman Umar. Islam ke Mesir zaman Abu Bakar sudah ada. Ke Indonesia kapan? Enggak ada pengutusan pasukan, enggak ada. Nah, inilah pentingnya sejarah, karena sejarah itu akan menjadi hak milik. Ibarat kita datang ke sebuah hutan, siapa yang pertama kali menggarap hutan itu? Dia akan menjadi pemilik tanah tersebut. Nah tiba-tiba kita ada yang datang, tetangga kita, kita gak tulis sejarahnya. Orang yang datang kedua ini bisa apa? Bisa mengaku, oh saya ini yang pertama kali menghidupkan tanah ini. Berarti tanah saya, tanah ini milik saya. Di pengadilan dia salah. Kenapa? Enggak ada data tertulis pada orang yang pertama. Enggak ada saksi yang menyaksikan pada orang yang pertama menghidupkan tanah yang dia hidupkan tadi. Paham ini? Demikian Indonesia ini adalah minnah azimah, kenikmatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Ini tanah Indonesia yang subur makmur ini Allah limpahkan anugerah ini kepada kita kaum muslimin. Milik kita. Mana buktinya milik kita? Kerajaan Islam. Sebelum Belanda datang, enggak ada tersisa kerajaan Hindu itu, enggak ada. Siapa kerajaan Hindu yang tersisa waktu zaman penjajahan Belanda? Enggak tersisa, enggak ada. Baik Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, di Papua, Nusa Tenggara, bahkan di Bali sendiri, mana? Justru Bali yang sebelah utara banyak di situ. Bahkan dulu dikatakan ada semacam kerajaan Islam di situ. Sebelum Belanda, semuanya Indonesia kerajaan Islam. Berarti ini Indonesia milik siapa? Milik kaum muslimin. Negaranya kaum muslimin. Maka jangan sampai kita tertipu dengan orang yang mengatakan Indonesia itu negara kafir. Ini rumah ente. Ente lahir di sini. Besar di sini. Makan dari tanah ini. Tiba-tiba mengatakan ini rumah, bukan rumah kita. Allahu Akbar. Katanya rumahnya orang kafir. Kasihan sekali. Rumah warisan orang tua kita yang muslim dikatakan rumah kafir. Jangan percaya. Ini Indonesia adalah negerinya kaum muslimin. Milik kita. Beribadahlah kepada Allah dengan anugerah nikmat ini. Pertahankan. Ya. Demikian ya, semoga bermanfaat bagi kita. Allahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.